Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di tempat ini. Melanjutkan pembahasan bab yang ke-48 tentang al-ghuraba'u wa awsafuhum wa 'adamul wahsyati min al-qillah. Al-huraba artinya adalah keasingan, serta sifat-sifat mereka dan tidak ada rasa takut dikarenakan jumlah yang sedikit. Bab ini sudah kita lewati, walhamdulillah beberapa poin. Yang menjadi pembahasan kita adalah bahwa ahlul haq, orang-orang yang ada di atas al-haq itu akan selalu sepanjang zaman jumlahnya sedikit dibandingkan dengan mereka-mereka yang jatuh pada kemaksiatan dan dosa, jatuh pada kesesatan, bid'ah, kekufuran dan kesyirikan sepanjang masa. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, la tazalu, akan terus menerus adanya ta'ifatun. Ta'ifatun adalah kelompok yang kecil. Angka, kalau disebut dengan angka, ta'ifah itu dari 3 sampai 10. Nabi menggunakan kalimat ta'ifah, akan terus menerus ada di tengah-tengah umatku ta'ifatun, kelompok yang sedikit. Itu terjemahnya kalau bahasa Indonesia, orang-orang yang jumlahnya ta'ifah 3 sampai 10 kurang lebihnya, yang mereka zahirina 'alal haq, terus menerus memperjuangkan, dakwahkan, mengamalkan, menampakkan al-haq. Itu sudah diberitahukan oleh Nabi. Orang-orang yang mendakwahkan al-haq, mengamalkannya, memperjuangkannya, akan selalu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan kebanyakan manusia yang lain yang tidak di atas al-haq. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan yang sedikit ini, karena memang mereka di atas al-haq, mereka selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mansuratan ila qiyamis sa'ah. Mereka akan terus menerus mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah nanti, yakni sampai mendekati hari kiamat. Akan ada terus menerus orang yang memperjuangkan al-haq. Dari hadis ini kaum muslimin ada faedah penting. Sabda Nabi ini memberikan ketenangan dalam hati kita, yaitu kebenaran yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam itu akan terus berkelanjutan. Orang yang mempelajarinya, yang mengamalkannya, yang memperjuangkannya, yang mendakwakannya, akan terus-menerus ada. Al-haq itu di bumi ini tidak akan pernah sirna total, kecuali nanti di akhir zaman, ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang berbau wangi yang semerbak, yang sangat lembut. Siapapun yang ada iman dalam hatinya akan mati, dan itu sebagai tanda akhir zaman sudah mendekati kiamat. Setelah adanya angin yang lembut itu, tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini, maka terjadilah kiamat besar menimpa pada mereka. Nah, sebelum itu kaum muslimin, ajaran Rasulullah SAW dalam hadis ini mendapatkan apa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan terus menerus ada di bumi ini Ini mengembirakan. Sehingga tidaklah sirna walaupun sudah semisal zaman sekarang 1442 yang telah lalu, tetap sunnah Nabi kokoh, tetap sunnah Nabi kuat, bisa dipelajari, bisa dikaji oleh setiap orang yang ingin mempelajarinya. Begitu seterusnya. Ini mengembirakan wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Yang berikutnya, berita dari Nabi, mereka ini keberadaannya di samping terus-menerus akan ada. Allah takdirkan mereka ini jumlahnya akan selalu sedikit dibandingkan dengan ahlul batin. Tetapi kesedikitan itu ekor muslimin tidaklah menyebabkan takut. Tidaklah menyebabkan kita mundur atau takut. Karena apa? Allah menjanjikan pertolongan bagi mereka itu. Karena mereka di atas al-haq, maka Allah menolong mereka walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka lah yang menang. Dan itulah dia sejarah membuktikan yang menjadi pengikut para nabi zaman dulu selalu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan mereka yang mengingkari dakwah para nabi. Di zamannya Nabi Nuh, yang mengikuti petunjuk dan bimbingan Nabi Allah Nuh, hanya belasan, tidak lebih dari 20 yang naik di atas kapalnya Nuh alaihissalatu wassalam. Melawan sekian banyak manusia dari semenjak zaman Adam sampai zamannya Nuh. Nuh berapa tahun hidup di kalangan umatnya? La labitha fi qawmi alfa sanatin illa 50. Nuh itu tinggal di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Kira-kira orangnya di waktu itu berapa ya? Ratusan atau ribuan, Pak? Ribuan, Pak. Sudah banyak manusia. Jangan dianggap manusia purba itu jumlahnya sedikit, paling di hutan-hutan. Jangan itu kan khayalan manusia. Peradaban sudah ada di waktu itu, kaum muslimin. Umat manusia sudah sekian generasi dari zaman Adam sampai zamannya Nuh. Sebagian riwayat menyebutkan 10 generasi manusia yang sudah berhamburan di muka bumi ini. Yang beriman kepada Nuh hanya beberapa gelintir saja. Yang menang siapa? Yang selamat siapa? Yang banyak atau yang sedikit? Yang sedikit, karena yang sedikit itu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah padahal mereka sedikit? Dikarenakan mereka di atas Allah. Sehingga yang mengikuti Nabi Nuh di waktu itu dicemooh, dihardik, dicaci, dimaki, dihimpit, dicela, bahkan sampai disiksa, dan yang lain. Tapi mereka lah yang selamat dari malapetaka yang menimpa bumi ini. Semua permukaan bumi ini tertutup oleh air. Tidak ada daratan. Semuanya tertutup oleh air. Tatkala dikisahkan dalam ayat tersebut, salah satu di antara anaknya Nuh, anak secara apa? Biologis, anak secara nasab. Kaan. Nuh mengatakan kepada putrinya, irkab ma'ana. Wayang aku. Naik. Naik ke kapal. Anak tersebut mengatakan, la ya, tidak. Sa'awi la jabalin yu'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung yang tinggi. Yang akan melindungiku dari air ini. Maka Nuh mengatakan, la asmal yom. Tidak ada satupun yang bisa tercegah dari tenggelam dari air ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari air ini. Karena semua permukaan bumi tertutup oleh air. Kira-kira itu bisa terjadi lagi tidak, Pak? Oh bisa, Allah Maha Mampu. Fa na'udzu billahi min dzalik. Jadi jangan harap tidak pun dibang. Na'udzu billahi min dzalik. Itu sangat bisa sekali terjadi. Kan itu semua atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian pula kejadian di umat-umat setelah beliau. Umat Nabi Allah Lut yang beriman hanya sekian kecil dibandingkan dengan kaumnya yang sekian banyak. Yang menang juga pengikut Lut. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Sejarah telah membuktikan kesedikitan pengikut para rasul sepanjang zaman. Tetapi mereka akan selalu menang. Karena Allah yang membela dan menolong mereka. Kenapa mereka ditolong? Kenapa mereka dibela? Kenapa mereka diselamatkan dari azab? Karena mereka lah orang-orang yang di atas Al-Haq. Karena mereka berpegang teguh dengan bimbingan para Nabi dan Rasul yang ada di waktu itu. Sejarah sudah menjadi apa? Pelajaran penting bagi kita. Maka dengan hadis ini, kaum muslimin, jumlah yang sedikit itu tidaklah menjadikan kita takut. Manusia itu ada rasa takut tidak, Pak? Ada. Takut itu wajar tidak? Wajar. Tiba-tiba jebul ada pocongan, Pak. Beti menjinan mboten? Mboten nedi hebat, Pak. Tek rangkul malah, wah, berisik. Takut itu wajar. Tetapi dalam perkara ini yang sedang kita bahas, pergolakan antara Ahlul Haq dan Ahlul Batil adalah hal yang sudah barang tentu kita siapkan jiwa kita menghadapi mereka. Hilangnya rasa takut itu bukan karena kita banyak, bukan. Bukan karena kita adalah orang-orang yang berotot, kawat, balung, besi, daging cor-coran. Bukan. Kita tidak takut karena kita di atas Al-Haq. Mengikuti Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itu jalan yang Allah ridhai. Walaupun Nabi sudah memberitahukan akan adanya cercaan, makian, himpitan, bahkan intimidasi, pengancaman. Yang setiap orang akan takut dengan ada ancaman. Takut tidak? Takut ada ancaman. Ada ancaman. Mengerikan itu. Baru ancaman. Yang ancaman itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi itu sudah membuat rasa takut. Itu sudah barang pasti ada yang seperti itu. Yang kaum muslimin karena Nabi sudah menyebutkan itu. La yakhafun laumata laim. Mereka yang sedikit itu karena mereka di atas Al-Haq. Sesuai dengan bimbingan Nabi SAW dengan para sahabatnya. Mereka tidak takut dengan orang-orang yang mencelanya, menghinanya, merendahkannya, mengancamnya. Tidak takut. Ketidaktakutan itu dikarenakan apa? Ilmu yang dipegangi, yang dipelajari, i'tiqad yang kuat. Tidak takut karena faktor itu. Bukan karena ada backing di belakang kita, seorang jenderal, atau apa, bukan dari kaum muslimin. Karena kita beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kita meyakini, in tansurullaha yansurkum, yuthabbit aqdamakum. Jikalau kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Inna sesungguhnya kami lanansuru, kami sungguh-sungguh akan membela rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dengannya. Sepanjang zaman yang tadi kami kisahkan, itu semuanya adalah bukti kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membela rasul-rasul kami dan orang yang beriman bersamanya. fil hayati dunia, di masa kehidupan di dunia ini. Wa yawma yakumul ashhad, dan juga kami akan membela mereka nanti di hari tegaknya segala persaksian, yakni kelak nanti di akhir. Masya Allah, wa ikhwan muslimin, hari-hari di mana kita sekarang berada, banyak sekali intimidasi atau tindakan anarkisme atau mungkin pengerahan massa atau mungkin yang lainnya lagi mengancam keberlangsungan dakwah, beberapa ta'lim dihentikan dengan menyertakan massa yang begitu banyak. Manusia wajar memiliki rasa takut menghadapi sekian banyak. Tetapi secara ilmu dan secara i'tiqad, kita dihibur oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Para nabi zaman dulu, para ulama zaman dulu, lebih mereka tetap bersabar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, asyadul bala al-amliya, orang yang paling dahsyat ujiannya itu adalah para nabi. Tsumal amsal fal amsal, kemudian yang semisal nabi dan kemudian yang semisal nabi. Kullama salbadin al-ab, setiap agama seorang itu semakin kuat, maka akan semakin diuji. Dan ujian-ujian itu ekonomi muslimin adalah dalam rangka membuktikan keimanan dan dalam rangka meninggikan derajat orang tersebut. Sehingga ujian demi ujian itu pasti akan ada ekonomi muslimin. Pasti akan ada. Disebutkan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyakul amanna wuhum la yuttanun, apakah manusia akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman, kemudian tidak akan diuji untuk membuktikan keimanannya? Adanya hardikan, cemoohan, cacian, makian, ya, yang berkaitan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mengamalkannya, di mana kita mengajarkannya, kemudian juga berbagai macam makar-makar para munafikun dan yang lainnya, himpitan, desakan, ancaman, itu ekonomi hal yang ringan, tapi kadang-kadang sudah membuat galau kita. Ngaji apa orang ya, ngaji apa orang ya, predisiklah, karena berbagai macam intimidasi ataupun dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan. Al-bala, sungguh kami akan uji kalian wahai manusia, orang yang mengaku beriman, dalam rangka apa? Dalam rangka membuktikan manakah orang-orang yang betul-betul beriman dan manakah orang yang berdusta dalam iman. Walaqad fatana alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, ini sebelum kita telah uji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin, maka dengan ujian-ujian itu akan diketahui siapakah orang-orang yang jujur dalam beriman, memang betul-betul selama ini dia beriman, yakin dan berpegang teguh dengan bimbingan Nabi, dan akan diketahui pula siapakah di antara mereka yang selama ini berdusta, hanya ikut-ikutan saja, goleboan, akan mudah beluntung, mundur rapi dan tidak lagi memegangi sunnah. Hadirin yang kemuliaan, ini yang kami sampaikan adalah bukan menakut-nakuti, tetapi ini sebagai berita. Setiap kita yang beriman akan diuji, maka bersiap-siaplah dengan berbagai macam ujian-ujian tersebut. Jangan sampai ujian itu menyebabkan kita meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. bisa dipahami hadirin. Ya. Kita masuk ke kita. Sampai poin yang keberapa? 621. Qala al-Imam Ibn Muflih rahimahullahu ta'ala. Ibn Muflih rahimahullahu ta'ala, Imam Ibn Muflih rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sebuah kalimat, hadirin perhatikan, yambaghi ayyurafa, sudah menjadi satu hal yang harus diketahui oleh kita. Apa itu? Anna kathiran minal umur yaf'alu fiha kathirun minan nas khilaf al-amri syar'i. Menjadi satu hal yang harus diketahui oleh kita, bahwasanya banyak dari hal-hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, perbuatan mereka itu menyelisihi syar'i. Harus diketahui oleh kita. Amalan, keyakinan, akidah yang dilakukan oleh banyak manusia itu menyelisih syar'i. Kita kalau ambil contoh kesyirikan, itu banyak atau tidak, Pak? Kesyirikan? Banyak. Jenisnya sangat banyak. Penyembahan-penyembahan kepada selain Allah sangat banyak corak, warnanya dan alirannya. Apalagi pelakunya. Yang melakukan kesyirikan ini, yang melakukan kesyirikan itu, bahkan sampai-sampai disebutkan oleh Asy'ar Imam Abu Syama dalam kitab Al-Bid'ah wal Hawadith, Al-Hawadith wal Bid'ah, beliau mengatakan li kulli baladin lahu hakim. Pada setiap wilayah dan daerah, setiap negeri itu masing-masingnya memiliki juru kunci kalau bahasa kita. Hakim itu kalau bahasa terjemahan kebebas, tukang dongeng, tukang cerita. Yang dimaukan di sini adalah orang yang menjadi tokoh kesyirikan wilayah sini, juru kuncinya, penebar kesyirikannya fulan. Apa yang didongengkannya, apa yang dikisahkannya, mistik yang ada di tempat itu, supaya orang tersedot keyakinannya ke tempat itu. Wilayah lain, lain lagi, ada juru kuncinya. Kalau bahasa lainnya adalah tokohnya yang menjadi corongnya kesyirikan. Dia pun berkisah kesyirikan yang ada. Kalau di pesisir selatan, ya, itu beda-beda, Pak. Sampai ke Banyuwangi sana. Sabang sampai Merauke, setiap daerah beda-beda. Datang satu tempat cerita, teng mriki sing wingit pundi, Pak? Oh, mriko. Setiap daerah melangkahkan berapa kilo, tanya sing teng mriki sing terkenal dukune sinten, Pak? Oh, niku. Sing terkenal kuburane pundi, niku sing teng dhuwur. Dhuwur niku inggil. Injil niku dhuwur. Sitine Injil. Tambuti niku, Pak. Siti Injil. Kau ngantar di sana. Ya. Pindah lagi tempat belum jauh. Terus seperti itu. Maknanya kaum muslimin, banyak manusia jumlahnya dan perbuatan mereka menyelisih. Belum lagi kekafiran macam-macam. Belum lagi kemaksiatan macam-macam. Kemungkaran, dosa-dosa besar. Pelakunya sangat banyak. Dosanya juga sangat banyak. Corak warnanya sangat banyak. Sehingga banyak manusia yang amal perbuatannya menyelisihi syariat. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. وَيَشْتَهَرُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ. Yang lebih aneh lagi, yang lebih mengherankan lagi, hal-hal yang melanggar syariat itu adalah satu hal yang terkenal di kalangan masyarakat. Menjamur, bahasa kita sekarang viral di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu yang bentuknya kesyirikan? Apakah bentuknya itu penyembahan kepada selain Allah? Ataukah itu bentuknya bid'ah-bid'ah atau kemaksiatan? Itu melanggar syariat, namun itu terkenal dan bahkan dianggap satu hal yang biasa. Dianggap hal yang biasa. وَيُكْتَدَ كَذِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِهِمْ فِي فِعْلِهِمْ. Dan bahkan banyak manusia yang mengikuti mereka dalam kesesatan-kesesatan itu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Ini kondisi manusia. Dari mana ini diambil oleh kaum muslimin? Dari ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Syukur itu maknanya melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang. Menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan Allah ridhoi. Menggunakan nikmat harta di jalan Allah ridhoi. Menggunakan nikmat waktu, nikmat kesehatan. Di jalannya Allah ridhoi. Allah sebutkan orang-orang yang mengamalkan hal-hal yang Allah ridhoi dengan dia bersyukur kepada Allah sedikit. Berarti yang banyak bagaimana, Pak? Apakah bekerja setitik? Yang baik setitik, yang jelek juga setitik. Setitik apa? Yang tidak mungkin, Pak. Kalau disebut qalil min ibadina atau min ibadina, sedikit dari hamba-hambaku, itu maknanya yang banyak itu tidak bersyukur. Artinya tidak berjalan di atas yang Allah ridai. Ini disebut Al-Imam Ibn Bukhari. Bukan kita yang mengada-ada. Itu memang berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya. Di mana iblis laknatullah alaihi mengatakan la'uhyannau ajma'in, aku akan sesatkan semuanya. Dalam ayat itu, dalam ayat itu dan beberapa ayat yang lainnya, iblis mengatakan illa min ibadika minhumul mukhlasin, semuanya bisa disesatkan. Semuanya disesatkan oleh iblis illa kecuali minhum, dari mereka, dari hamba-hambamu yang ikhlas. Yang namanya kecuali itu lebih sedikit atau lebih banyak, Pak? Lebih sedikit. Yang namanya kecuali itu sedikit. Yang bisa selamat dari hasutan, rayuan, bisikan, busukan syaitan adalah orang yang ikhlas. Yang dia beramal karena Allah, bukan karena dunia. Yang dia komitmen dengan sunnah, karena akan mencari itu Allah, bukan mencari keterkenalan ataupun dan yang lainnya. Dia akan istiqomah dalam kondisi apapun, dia akan mentaati Allah Azza wa Jalla. Ini dia yang akan selamat. Maknanya seperti disebutkan Imam Ibn Nufli. Yang ikhlas itu sedikit. Berarti mayoritas manusia tersesatkan oleh iblis. Maknanya perbuatan mereka itu khilafu syar'i, menyelisih syariat. Berbeda dengan ajaran yang syar'i. Bisa dipahami hadirin? Nah, kita ini termasuk yang mana, Pak? Lah, monggo panjenengan ningali piyambak-piyambak. Ora sangat gimana? Ya, ngacung kan siji, sing papat ngene kabeh. Ya, ora usah ngacung-ngacung, ngene kabeh bae. Aku ki kepriwe aku piye? Enggane aku mati ngisuk kepriwe aku. Digolongkan kemana saya besok ketika dibangkitkan? Ke mereka-mereka yang mukhlasin, yang ikhlas, yang bersyukur, yang taat, atau dibangkitkan bersama mereka-mereka yang disesatkan oleh iblis? Tidak ada yang bisa menjawab kecuali diri kita masing-masing dan Allah yang lebih tahu dari segalanya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Masya Allah, maka marilah kita wahai kaum muslimin menengok dan lihat amal perbuatan kita menyelisih syariat atau cocok dengan syariat. Itu yang bisa kita usahakan akan supaya bisa selalu istiqamah di atas kebenaran dan syaitan tidak bisa menghasutnya. Yang berikutnya ucapan beliau, masih ucapannya Imam Ibn Muflih. والذي يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وفعلا ولا يثبته عن ذلك وحدته وقلة الرفيق والذي تعين yang wajib untuk diketahui oleh kita, kata beliau. Ditayyan ala al-arif, wajib untuk diketahui oleh setiap kita. Mukhalafatuhum fi dzalik, penyimpangan-penyimpangan mereka terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam rangka agar kita jangan jatuh padanya. Kita harus tahu itu, Pak. Qawlan wa fi'lan, mereka menyelisih Nabi dalam bentuk ucapan, mereka menyelisih Nabi dalam bentuk amalan. Kita harus tahu agar kita selamat, jangan jatuh pada penyelisihan tersebut. Walaih bituhu an dalik wahdatuhu wa qillatur rafiq, dan janganlah engkau terhenti langkahmu dari mengikuti al-haq karena kesendirian atau sedikitnya orang yang di atas al-haq. Sedikitnya rafiq. Rafiq tau rafiq? Itu teman rafiq. Ya, rafiq. Ada namanya rafiq? Ada ya? Rafiq. Orang yang lembut. Itu namanya rafiq. Rafiq itu juga memiliki arti teman yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ucapan ini kaum muslimin al-Imam Ibn Muflih mendorong kita untuk talabul ilmi. Lebih lagi di masa-masa sunnah itu caranya mempelajarinya, kita mempelajarinya. Ini maziyah, keistimewaan, keunggulan, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di masa manusia jahil dengan sunnah, jahil dengan ajaran Nabi dan para sahabat. Ternyata Allah berikan itu kepada kita. Ini maziyah, keistimewaan, kekhususan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, tidak kepada semua manusia. Maka dengan yang seperti ini kaum muslimin, kita semakin semangat dalam talab ilmi, semakin kokoh dalam ilmu dan amal, dan jangan kalian mundur dikarenakan sedikitnya teman-teman yang mengikuti sunnah atau banyaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah. Jangan, karena itu semuanya adalah sunnatullah. Tidak akan mungkin Anda merubah mayoritas adalah pengikut sunnah. Tidak. Mayoritas adalah pengikut kesesatan. Sudah kita lewat beberapa dalil tentang hal itu. Di antaranya Allah berfirman tentang mayoritas manusia itu sesat dan menyesatkan. Allah menasihati kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini Rasul ya kaum muslimin, diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi kita. Karena itu ya berhati-hatilah. Jangan bahasa Indonesianya itu jangan sok. Tahu maksudnya Pak? Bahasa Jawanya jangan gemelengan lah. Kemaki, pecicilan. Jangan Pak. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya dalam berdakwah. Wa in tuti' aktsara man fil ard, jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuti' itu dari kalimat ta'ah, mentaati aktsara man fil ard, kebanyakan manusia ada di muka bumi ini, la yudilluka an sabilillah, sungguh mereka manusia yang banyak itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala hati ini mau memutuskan sesuatu itu apa? Deleng-deleng bisik. Sing kira-kira akasih nyenengnya apa ya? Karena apa? Takut dalam menyelisih kebanyakan orang. Bising gebelah. Alasannya apa Pak Ustaz? Anu akasih ngamalakan. Nek belenjani, bahasa Jawa ini pun, nek belenjani katanya kok orang kepenak temen ya. Paham ini kemudian kalimatnya Pak? Ya. Sing kaiki baik. Sing umum-umum baik. Sing dan-dan yang lainnya. Kenapa? Untuk memegangi sunnah, dia harus memiliki jiwa besar. Menghadapi perbedaan dengan kebanyakan manusia. Kadangkala ini tidak dimiliki. Yang pada ujungnya segala keputusan berdasarkan yang paling banyak manusia. Agar jangan bentrok dengan mereka. Bahasa budaya seperti itu. Tidak berani memegang yang hak. Karena mungsiwayak. Daripada yang mending-mending. Akhirnya jurus itu yang dipakai Pak. Walaupun demikian tentunya dalam penyampaian ilmu. Beda lagi pembahasannya. Penyampaian ilmu adalah sesuai dengan apa? Kondisi audien yang mendengar. Ilmu yang disampaikan sesuai dengan pembahasan. Tidak serampangan. Tapi dalam hal kita meyakini dan mengamalkan untuk kepentingan kita. Kita tegakkan yang hak itu. Dan kemudian lah daripada aku. Wadibais melubelah bid'ah orang apa-apa. Kau gampang istighfar. Pas lagi ngamalkan bid'ah lagi gaya guyu. Mati Pak. Isi balik kapan. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Maka hadirin kaum muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah nasihat. Di akhir zaman nanti kata beliau, manusia itu diperintahkan untuk apa? Muru bil ma'ruf. Lakukan amar ma'ruf, ajarkan yang hak, ajarkan hak, nasihati umat, cegah dari yang batil, lakukan itu. Sampai pada masa kata Nabi, itu sudah tidak bisa dikerjakan. Itu tidak bisa lagi diamalkan. Karena apa? Himpitan, ancaman, desakan. Siksaan itu nyata. Mau berdakwah gak bisa lagi. Dicekal, dilarang. Gak bisa lagi. Amar ma'ruf nahi munkar, gak bisa lagi. Maka di saat itu kata Nabi, kalian memperhatikan diri-diri kalian sendiri-sendiri. Alaikum anfusakum. Yang wajib bagi kalian dalam kondisi seperti itu adalah memperhatikan diri kalian masing-masing sendiri-sendiri. Kenapa sudah tidak bisa lagi bergerak? Tidak bisa lagi berbicara, tidak bisa lagi kondisi yang sudah genting, memanas situasi. Ya. Maka masing-masing beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mengharap ridho dan mengharapkan surga sampai mati. Masing-masing seperti itu. Kapan itu kaum muslimin? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah di waktu itu. Digambarkan oleh Nabi seperti kalqabid al-jamar. Seperti orang yang memegangi bara api. Sunnah Nabi. Dipegang tapi panas. Karena apa? Himpitan, celaan, makian, hardikan, desakan, dan yang lainnya. penting, kok apa betul ya. Ibarat memegangi hal yang panas. Tapi begitulah sunnatullah. Ya. Tidak perlu kita takut. Karena memang Allah akan membantu dan menolong. Bisa seorang itu di atas al-haq. Tetapi itu adalah penggambaran yang Nabi sebutkan di akhir zaman. Yang tentunya setiap kita takut dengan kondisi seperti itu. Tapi tatkala di atas al-haq, tidak perlu kita takut. Karena memang itu termasuk dari bagian sunnatullah. Bisa dipahami hadirin? Kita di negeri yang gemah ripah roh duniawi. Sebagian daerah di negeri kita yang minoritas muslimin dihimpit, dilarang melakukan jilbab, tidak boleh jilbaban. Bahkan tidak boleh memandangkan adzan di beberapa tempat yang mayoritas dan dalam mereka. Kesabarannya lebih besar. Alhamdulillah kita di negeri yang aman di Jawa Tengah, di Kabupaten Cilacap, di Sydney, Australia. Sida negara indah, alhamdulillah. Semoga indah selalu. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Wa qad qala asy-syekh Muhyiddin An-Nawawi. Telah berkata Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Nawawi, dia mengatakan, "Wa la yahtarru al-insanu bi kathratil fa'ilin." Di hadha alladhi nuhina 'anhu. Mimman la yura'i hadhihi al-adab wamtathil ma qaluhu as-sayyid al-jadil al-fudail bin Iyad la tastawhish turuq al-huda li qillati ahliha wa la tahtar bi kathrati al-halikin. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, janganlah manusia itu, janganlah seorang di antara kita manusia tertipu dengan banyaknya orang-orang yang melakukan kesesatan. Jangan tertipu. Jangan, wah ini kan banyak yang mengikuti, ini kan banyak yang melakukan, berarti ini benar. Jangan tertipu seperti itu. Jangan sukanya gerada geruduk, wah melisinya keh. Tidak, jangan engkau tertipu. Tidaklah selalu ketika sesuatu itu yang melakukan banyak, berarti itu benar. Banyak itu tidak sebagai takaran kebenaran. Tidak. Ya. Jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang melakukan hal-hal yang kita dilarang darinya. Dan mereka-mereka yang tidak melakukan adab kepada Allah dan Rasul. Manusia seharusnya taat kepada Allah. Manusia seharusnya mentaati Rasulullah SAW dengan mengamalkan bimbingannya. Tetapi malah justru mereka menyelisihinya. Jumlah mereka begitu banyak. Jangan kita ikuti mereka. Karena mereka menyelisihi ajaran dibawa oleh Nabi SAW. Lakukan apa yang disebutkan Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala, la tastawhish, janganlah kalian takut mengikuti petunjuk dikarenakan sedikit orang yang mengamalkannya. Jangan kalian takut dari melakukan petunjuk-petunjuk Nabi dikarenakan sedikit orang yang melakukannya. Dan jangan engkau tertipu mengikuti kebanyakan manusia yang mereka menyelisihi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa dipahami hadirin? Sudah bunyi belum? Belum. Berapa 5 menit? 4 menit. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an. Perhatikan di sini. Ini sudah detik-detik terakhir. Maksudnya hari ini menjang ta'lim halaf. InsyaAllah. Perhatikan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Kalau ditanya, lebih senang banyak atau sedikit? Banyak, Pak. Lebih senang yang mana? Banyak. Rame. Nek akeh menangan. Nek arep gradak geruduk, seradak seruduk, pokoknya mungan akeh yang menang. Baik dan buruk orang sakerton di sisi menakeh. Itu manusiawi. Tapi dalam bab ini, kita mencari ridho Allah dan mencari keselamatan dunia dan akhirah bukan dengan cara itu. Tetapi dengan kita mengikuti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sudah disebutkan jumlahnya sedikit. Apa tasi tetap milih singa ke, Pak? Milih singa ke, kebanyakan manusia masuk neraka loh. Itu sudah nanasnya. Cuma kan ini 4 menit. Bahkan sudah paling 2 menit lagi. Tidak bisa kami sebutkan dalilnya. Kebanyakan manusia masuk neraka. Mau ikut mereka? Na'udzubillah min dzalik. Kebanyakan manusia berbuat sesuatu yang menyelisih syariat. Mau ikut mereka? Tentunya tidak. Mau mengikut yang sunnah. Tapi lah sedikit orangnya. Ya wedi. Wedi betul, Pak? Kayak tawuran bae wedi. Ini dalam rangka memegangi sunnah dalam beribadah kepada Allah. Mengharap ridhonya. Dunia wal akhir. Tentunya ujian, resiko dan segalanya itu akan kita hadapi. Semakin hasilnya besar, semakin resikonya pun apa? Besar. Dalam duniawi, orang bisa memahami itu. Ingin dapat hasil besar, modal besar, resiko juga apa? Besar. Ingin dapat surga, tentunya mahal. Cara meraihnya pun penuh dengan liku-liku. Penuh kesabaran, kesengsaraan, kesabaran. Terus seperti itu. Tidak didapat surga itu dengan lihai-lihai. Santai-santai. Medang, kopi, jegang, rokok. Penggambaran orang santai. Nah, tidak seperti itu. Penuh dengan kesungguhan talabul ilmi, mengamalkan sunnah, menghadapi ancaman. Terus seperti itu. Sampai mati. Masya Allah. Enggak nekoh. Enggak nekoh, Pak. Dikasih tahu, kamu pasti surga. Mati ngisup baik, Pak. Iya, betul? Kesuaian nang dunia, abot. Enggak aneh lah, siapa sih harap jamin? Ada yang menjamin, jenengan masuk surga pasti dah, Pak. Tidak, karena itu bersabar. Sampai kapan? Sampai kita mati. Wallahu'alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semuanya lebih dan kurangnya. Maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.